Dan demikianlah keadaan manusia berada pada dua kondisi tersebut. Bisa jadi dia di atas ketaatan kepada Allah, atau bisa jadi dia di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruhnya sudah dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa taala. Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka barang siapa yang dia memberi bersedekah, yakni termasuk amal saleh, wa taqwa, serta dia bertakwa kepada Allah, yakni semata-mata ikhlas lillahi ta'ala, wa saddaqa bil husna, serta membenarkan al husna yakni al jannah, atau juga membenarkan kalimat syahadat la ilaha illallah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan segera memudahkan dia untuk mendapatkan al yusra, mendapatkan al jannah. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang dia bakhil, dia tidak mau melaksanakan amal saleh, wastaghna, dan merasa cukup, tidak membutuhkan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, kemudian dia sendiri mendustakan al husna, mendustakan la ilaha illallah, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan permudah dia untuk mendapatkan kesulitan, yakni an-nar, mendapatkan neraka. Sehingga kalau taat, dia menuntun kepada al-jannah, tetapi kalau al-ma'siyah, dia akan menyeret pelakunya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hal tersebut, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wajib atas kalian untuk jujur, benar. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran dan kebenaran itu dia akan membimbing kepada perbuatan baik, seluruh perbuatan baik. Wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Terus menerus seseorang itu dia yasduq, dia jujur dalam ucapan, dia benar di dalam perbuatannya, serta menjaga untuk selalu berada di atas kebenaran, berada di atas kejujuran, sampai nanti dia ditulis, ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang siddiq, orang yang benar-benar membenarkan segala apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang benar-benar jujur di dalam keimanannya. Dia buktikan kejujuran imannya dengan ucapan dan perbuatan. Wa iyyakum wal kadzib, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian dengan al kadzib, hindari, jauhi kebohongan dan kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, atau di lafaz yang sebelumnya tadi, fa innas sadaqah yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah, kejujuran itu akan membimbing kepada perbuatan-perbuatan kebaikan, Dan albir perbuatan kebaikan akan membimbing kepada al-jannah, surga. Wa iyyakum wal kadhiba, jauhilah oleh kalian kedustaan, kebohongan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena yang namanya kedustaan dan kebohongan, dia akan menuntun pelakunya untuk melakukan berbagai macam dosa, untuk melakukan berbagai macam kejelekan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan segala macam perbuatan buruk itu tadi, perbuatan dosa tadi, itu akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Wala yazalur rajulu yakdzibu wa taharral kadhiba, dan kalau ada seseorang yang dia terus-menerus berdusta, ya, sampai pun nyata kedustaannya, dia tetap ngotot untuk berdusta. Wa taharral kadhiba, dan terus-menerus ya tahari itu sampai dia jaga kedustaan tersebut. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaban, sampai nanti dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang kadzdzab. Kadzdzab, tukang dusta atau pendusta besar. Wa hakadha, nah, yang namanya maksiat, ya, tentu awaqibnya, akibat-akibat dari kemaksiatan tersebut sangatlah buruk, bahkan tidak hanya bagi si pelaku maksiat. Kemaksiatan itu, ya, itu efek jeleknya tidak hanya kepada si pelakunya, bahkan bisa menyeret orang lain. Di antaranya karena pertemanan. Di antaranya karena gengsi, kedudukan dan martabatnya. Dihikayatkan Abu Thalib sendiri, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melantunkan syair. Dari syairnya tersebut difahami bahwa dia sendiri sebenarnya mengakui tentang kebenaran agama yang dibawa oleh keponakannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dia mengatakan, wa laqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan laulal malamatu wal masabbatu fi qawmi lawajattani bidhaka samhan mubina. Dia mengatakan, wa laqad alimtu, dan sungguh aku itu mengetahui, di anna dina Muhammadin, bahwa sesungguhnya agamanya Muhammad, min khairi adyanil bariyati dinan, itu termasuk dari agama-agama manusia yang terbaik. Tahu dia, mengakui secara hatinya. Tapi kenapa? Kata dia, laulal malamatu wal masabbatu, kalau saja bukan karena khawatir celaan, khawatir akan dicaci oleh kaumnya, lawajattani bidzaka samhan mubina, niscaya kamu akan dapati aku, kata dia, benar-benar longgar menerima dan terang-terangan dalam menjalani atau masuk ke dalam agamanya Muhammad. Jadi terkadang, ya, penjagaan kedudukan dia di mata manusia menjadikan dia bermaksiat, bahkan maksiatnya pun sampai tingkat kekufuran. tidak mau menerima agama Islam. Sampai pun ketika Abu Thalib ini hendak mati, kisah yang ma'rufah ketika Nabi Muhammad SAW mendatangi Abu Thalib di saat dia sudah sakit dan hendak mati tersebut, maka Nabi SAW mengatakan, ya'an kulla ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, itu satu kalimat yang dengannya aku akan membelamu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada dua temannya yang berada di sisinya, kala itu masih musyrik. Mereka mengatakan kepada Abu Thalib, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Apa kamu benci terhadap agamanya Abdul Muthalib, yang agama bapakmu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam aada mengulang, "Ya am kul la ilaha illallah. Kalimatun uhajju laka bihi indallah." Wa aada. Dan dua orang tadi juga mengulang ucapan mereka. Apa kamu benci kepada agamanya Abdul Muthalib? Fakana akhiru kalamihi, maka akhir dari ucapannya Abu Thalib, huwa ala dini Abdul Muthalib, dia tetap berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Persahabatan yang menjerumuskan ke dalam kemaksiatan, bahkan kemaksiatan yang berupa kekufuran. Na'udzubillah. Kita katakan tadi bahwa kemaksiatan itu tidak hanya efeknya dirasakan oleh pelakunya, bahkan jangan salah, kemaksiatan itu juga efeknya akan dirasakan oleh negeri tempat dia berada, dirasakan oleh manusia yang lainnya. Hawanya itu, hawa maksiat itu, ya, hawa ketidakbarokahan itu akan dirasakan oleh mereka, bahkan dirasakan oleh hewan, bahkan dirasakan oleh pepohonan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra bi janazatin. Beliau satu ketika ada jenazah lewat di depannya. Apalah, maka beliau mengatakan, mustarihun wa mustarahun min, mengatakan di depan para sahabat ketika ada jenazah lewat, mustarih itu orang yang istirahat, wa mustarahun minhu, mustarahun minhu itu orang yang orang lain istirahat darinya. Mustarih itu dia beristirahat, atau ya jadi ini manusia beristirahat dari kejahatannya. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarahu min, apa maksudnya al mustarih, ya, orang yang beristirahat, dan apa maksudnya orang yang orang lain beristirahat darinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba mu'min, ya, yastarih, dia akan beristirahat, min ta'abi dunya, dari kesusah payahan di dunia. Wa amal abdul kafir, atau wa amal kafir, adapun orang kafir, yastarihu minhu al-ibad wal bilad wa syajar wa dawab. Kalau orang kafir yang meninggal, maka manusia akan beristirahat darinya, negeri pun juga bisa beristirahat darinya, bahkan hewan-hewan pun beristirahat darinya. Bahkan pula pepohonan juga beristirahat darinya. Kalau manusia beristirahat darinya, karena ini orang yang dia zalim, ya, maka dengan matinya si zalim tersebut, ya, orang akan bisa beristirahat pikirannya. Sudah tidak khawatir terhadap kezalimannya lagi. Adapun negeri, ya, maka dengan perbuatan kerusakan yang dia buat di muka bumi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaikinya bumi tersebut dengan tauhid, ya, dengan syariat, dengan sunnah, kemudian berbuat kerusakan di muka bumi dengan kesyirikan, kebid'ahan, dan berbagai macam kemaksiatan. Wasyajar, pepohonan itu juga terkena efek dari kemaksiatan yang dia lakukan. Bahkan demikian pula hewan-hewan. Makanya efek dari kemaksiatan itu, ya, tidak hanya dirasakan oleh si pelakunya, bahkan yang lain pun juga ikut merasakannya. Di antara yang dikisahkan, kalau masa dulu, masa masih banyak orang-orang soleh, itu apa yang ditumbuhkan bumi pun terasa sekali barokahnya. Antum tahu biji gandum? Ya, kira-kira beras agak besar begitu, ya. Di satu masa kekhalifahan dahulu, itu masih disimpan. Pernah mereka panen gandum, ya, dan itu bijinya masih disimpan. Itu bijinya sampai sebesar biji kurma. Subhanallah, barokah. Bahkan dampak dan efek dari kemaksiatan. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, ya, beberapa hal yang akan terhasilkan atau efek dari kemaksiatan. Qala rahimahullah nataiju al-ma'siyah, di dalam kitab beliau Al-Fawaid, ya, kalau di cetakan saya halaman 36, cetakan dari Ibnul Jauzi. Nataiju al-ma'siyah, dampak-dampak kemaksiatan. Kata beliau rahimahullah, qillatut taufiq itu sedikitnya taufik. Wa fasadur ra'yi, pandangan pendapat yang rusak. Wa khafa'ul haqqi, tersembunyinya kebenaran. Wa fasadul qalbi, rusaknya hati. Wa khumulud zikri, malas berzikir. Wa idha'atul waqti, menyia-nyiakan waktu. Wa nufratul khalqi, dijauhi oleh manusia. Tentu manusia yang baik. Wal wahsyah bainal abdi wa baina rabbi, perasaan jauh seorang hamba dari Rabbnya. Dia merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man'u ijabati du'a, terhalanginya pengkabulan doa. Wa qaswatul qalbi, kerasnya hati. Wa mahqu al barakah fir rizqi wal umri awal umur, dan dihapuskannya barokah, dimusnahkannya barokah dalam rezeki dan dalam umur dia. Sudah enggak barokah rezeki dan umur dia. Wahirmanul ilmi, terhalangi dari ilmu, ilmu agama. Malas untuk belajar. Walibasul zul, dikenakannya pakaian kehinaan. Wa ihanatul adu, direndahkan oleh musuh. Wadiqus sadri, wadiqus sadri yakni sempitnya dada. Walibtila, serta diberi musibah. Bikorona isu, dengan teman-teman dekat yang jahat, teman-teman dekat yang jelek semua akhlaknya. Alladzina yufsidunal qalba, yang mereka justru merusak hatinya. Wa yudayyi'unal waqta, serta menyanyiakan waktunya. Wa tulul hammi wal ghammi, tulul hammi wal ghammi yakni kesedihan yang berkepanjangan. Terasa sedih terus, terasa gusar terus, gundah terus hatinya. Kalau bahasa sekarang ya galau gitu. Terus ya, itu juga diantara akibat maksiat. Wadongkul ma'isyah, wadongkul ma'isyah, penghidupan yang sempit. Wakusuful bal, kusuful bal, jiwa dan benak dia itu tertutupi. Kusuf itu kan gerhana, tertutupi. Kata beliau, tatawalladu minal ma'siyati wal ghaflati an dzikrillah. Itu semua yang disebutkan. Muncul karena sebab maksiat dan lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kama yatawalladu az-zar'u 'anil ma', bahkan munculnya dia itu seperti tumbuhnya tetumbuhan, tetumbuhnya tanaman karena disiram oleh air, yang artinya bisa membesar. Wal ihraq anin nar, juga seperti terbakarnya benda karena api. Api membakar itu tidak akan berhenti kalau bendanya masih ada, dia akan terus merambat dan membesar. Wadadu hadhihi tatawalladu anit ta'ah. Nah, dari perkara-perkara yang disebutkan itu tadi, maka kebalikannya, kebalikan dari yang disebutkan itu tadi, itu akan bisa muncul karena sebab ketaatan. Jadi kalau tadi dikatakan sebab maksiat, apa hal dampak dari maksiat, qillatut taufik. Qillatut taufik yakni dia sedikit mendapatkan taufik. Taufik itu maksudnya adalah pemberian kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia akhirnya mampu melakukan ketaatan. Itu namanya taufik. Makanya kita ini orang yang paling fakir terhadap diri sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita misalnya hendak berbuat satu kebaikan, ya, saya pengen sholat malam, ternyata nggak pernah berhasil. Saya pengen baca Al-Quran, ternyata enggak pernah berhasil. Maksudnya enggak pernah berhasil, akhirnya tidak dia praktekkan. Hanya sekedar keinginan terus. Saya pengen bersedekah, ternyata enggak pernah berhasil, enggak pernah akhirnya dia benar-benar bersedekah. Bahkan sampai mungkin ditutup donasinya, dia enggak mengeluarkan sedikit pun. Maka bisa jadi hal-hal seperti itu karena sebab maksiat. Makanya kita ya, banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak introspeksi diri, banyak-banyak memiliki sikap waspada. Ada apa dengan diri saya? Qillatut taufik. Ini seseorang ketika dia bermaksiat, tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terhalangi dari berbagai macam ketaatan. Allah Ta'ala mengabarkan tentang orang-orang munafikin, walau aradul khuruja la'addu lahu uddah walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum waqila qudu ma'al qa'idin. Kata Allah, kalau seandainya mereka, orang-orang munafik tersebut, benar-benar ikhlas niat untuk keluar berperang, berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'addu lahu uddah, niscaya mereka akan tampak usahanya mempersiapkan alat-alat perangnya. Walakin, akan tetapi, karihallahu indi'adham, Allah tidak suka, Allah membenci, yakni Allah halangi bangkitnya mereka. Terhalangi karena apa? Dosa kemunafikan. Fathabbathahum, maka Allah halangi mereka. Waqila, dan dikatakan uq'udu ma'al qa'idin, duduk saja kalian bersama orang-orang yang duduk, yakni dari para wanita, kalangan para wanita, anak-anak gitu. Yaitu kelas kalian, orang-orang yang memang tidak diwajibkan untuk berjihad secara hukum asalnya, bersama dengan orang-orang tua renta, itu kelas kalian. Uqudu ma'al qa'idin, Allah Subhanahu wa taala halangi mereka dari jihad fisabilillah karena masih ada dosa kemunafikan. Kata al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyadh rahimahullah, "Idza lam taqdir 'ala qiyamil laili wa siyamin nahari fa'lam annaka mahrumun mukabbalun kabbalatka khati'atuka." Kata Al-Fudail Ibnu Iyadh, yani di antara sebab itu ya, "Idza lam taqdir 'ala qiyamil laili." Kalau kamu tidak mampu untuk sholat malam, wasiyamin nahar, dan berpuasa sunnah di siang hari, fa'lam, maka ketahuilah, annaka mahrum, kamu ini dalam posisi sedang terhalang. Mukabbal, mukabbal itu terbelenggu. Kabbalatka khati'atuka, dosamu yang menghalangimu, dosamu yang membelenggumu. Ini beliau rahimahullah berbicara tentang amalan sunnah. Bagaimana lagi kondisinya kalau yang terhalangi itu adalah amalan wajib. Intinya dari perkataan beliau bahwa dosa itu bisa menghalangi, menghambat seseorang untuk dia bisa mendapatkan taufik melaksanakan kebaikan. Kalau masalah pengetahuan, dia tahu qiyamul lail itu fadilahnya besar, termasuk amalan nafilah yang tinggi pahalanya. Dia tahu siyamun nahar, puasa sunnah itu amalan yang besar, tahu secara ilmu. Bahkan dia di sini berniat untuk melakukannya. Tapi setiap dia berniat, enggak jadi. Dia benar lagi, enggak jadi lagi, enggak jadi. Nah, kata Al-Fudhal Ibn Iyad, yani di antara sebabnya itu adalah karena dosa yang dilakukan. Qala Sa'di rahmatullahi alaih, berkata al-Imam As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat di Taubah tadi, "Walakin karihallahu in bi'azahum ma'akum fil khuruj lil ghazwi fatabbathahum qadaran wa qada'an." Tetapi Allah membenci bangkitnya mereka untuk bersama kalian keluar menuju peperangan, maka kemudian Allah menghalangi mereka, yakni tidak memberi mereka taufik untuk beramal soleh seperti itu secara takdir maupun secara qadha yang sudah diputuskan oleh Allah. Wa in kana qad amarahum wa hattam 'alal khuruj, walaupun Allah sudah memerintah mereka, bahkan memberikan motivasi dan dorongan kepada mereka untuk keluar melakukan amal soleh jihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, وجعلهم مقتدرين عليه, bahkan Allah jadikan mereka sebenarnya orang yang mampu. Mampu, badannya mampu, hartanya mampu, tapi tidak mendapatkan taufik. Walakin bi hikmatihi ma arada i'anatahum, tetapi dengan hikmah Allah, kebijaksanaan Allah, Allah tidak menginginkan untuk memberikan pertolongan, kemudahan bagi mereka. Bal khadalahum wa tabbathahum, bahkan Allah hinakan mereka. Allah tidak beri pertolongan, itu namanya khidlan. Tidak memberi kemudahan, pertolongan, Allah hinakan dan Allah halangi. Wa qila qudu ma'a qaidina minan nisa'i wal ma'thurin. Dan dikatakan kepada mereka, duduk saja kalian bersama orang-orang yang tidak berangkat dari kalangan wanita maupun orang yang memiliki udzur, sudah jompo, enggak bisa perang gitu. Anak-anak kecil atau orang-orang yang cacat. Itu tentang qillatu at-taufik. Maka ya, banyak-banyak kita juga muhasabah. Jangan-jangan kita tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk melakukan amal soleh itu tadi karena sebab dosa dan maksiat. Hal berikutnya fasadur ra'yi. Fasadur ra'yi yakni cara pandang yang rusak. Cara pandang yang rusak. Kalau sudah cara pandangnya rusak melihat kebaikan, dia nilai sebagai keburukan. Melihat keburukan, dia nilai sebagai kebaikan. Kalau dikaitkan dengan hadis tentang as-sidq wal kadzib, kejujuran, ya, dia pandang sebagai kesalahan. Adapun kedustaan, kebohongan, maka dia pandang sebagai kebenaran. Maka itu juga di antara dampak dari kemaksiatan dan dosa. Nah, terkadang kan kalau pas lagi dagang misalnya, ya, ada saja orang yang mungkin mencela orang yang jujur, ya, jualan gitu, barangnya laku, tapi dengan keuntungan yang mungkin dia pandang sedikit, ada saja orang yang menyela, kenapa kamu tadi tidak mengatakan saya itu tadi kulakan dengan harga segini? Kalau kamu nawar segitu kulakannya saja belum dapat. Bahasa pedagang itu ya. Ini kenapa? Karena cara pandang dia sudah rusak. Cara pandang dia sudah rusak. Nah, melihat bahwa barokah itu pada banyaknya harta, bukan pada menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintah iblis untuk sujud kepada Adam, kemudian iblis ya, menolak, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Allah menyatakan, qala ma mana'aka an tasjuda id amartuk, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berkata, apa yang menghalangimu untuk sujud saat aku memerintahmu? Jadi urusannya itu adalah, ini tuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah perintahkan, ya sudah, sami'na wa ta'na, kerjakan saja. Enggak usah dipikir-pikir lagi. Tapi iblis kemudian menolak perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan beralasan ana khairum minhu. Aku itu lebih baik daripada Adam. Kata iblis. Fasadur ra'yi, cara pandang yang rusak. Engkau menciptakanku dari api dan engkau menciptakan Adam itu dari tanah. Kata As-Sa'di rahimahullah, wa hadzal qiyas min afsadil aqyisah. Kiasnya iblis ini tadi termasuk kias yang paling rusak. Karena itu kias yang batil dari beberapa sisi. Yang pertama, Itu kias yang dia bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan untuk sujud sudah. Ternyata dia menolak dengan kias dan dengan pikiran pribadinya. Kemudian ucapan iblis sendiri yang mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Itu ucapan iblis yang mengatakan aku lebih baik daripada dia, itu sudah menunjukkan kalau dia lebih jelek daripada Adam. Paham ya? Karena apa? Kesombongan. Gitu. Aja kalau bahasa yang lain itu enggak level. Saya levelnya lebih tinggi daripada Adam. Kesombongan. Itu saja sudah menunjukkan kalau ya dia levelnya lebih rendah daripada Adam dengan ucapan kesombongan dia tadi. Dia ujub ya, ijabihi binafsih. Dia takjub terhadap dirinya sendiri. Kemudian dia al-qaul 'ala Allah bila ilmin. Ketika menyatakan bahwa dia lebih baik daripada Adam tanpa ada ilmu dari Allah, ya, berarti dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah mengatakan kalau kamu lebih baik daripada Adam, tapi dia kemudian menyatakan dia lebih baik daripada Adam. Itu berarti al-qaul 'ala Allah bila ilmin. Dia mengucapkan sesuatu ya, atas nama Allah tanpa ilmu. Juga di antara kerusakan kias dia bahwa madatu at-tin materi tanah itu lebih baik ya daripada materi api gitu. Karena yang namanya tanah itu memiliki ketenangan, memiliki kekuatan, kepadatan yang dengannya terlihat barokah-barokahnya. Bisa muncul berbagai macam tanaman dan lain-lain. Pepohonan berbeda dengan api. Api itu sifatnya ringan, menyala membakar kemana-mana, kadang tidak teratur. Maka dengan kiasnya yang rusak inilah ya, kemudian turunlah ya, derajat iblis ya, dari yang tadinya tinggi kepada yang paling rendah. Wahakata. Di antara yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim tadi, nataiju al-ma'siyah, di antara natijah dampak kemaksiatan, kofa'ul haq. Kofa'ul haq, yakni tersembunyinya al-haq. Samar, enggak bisa lihat yang benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang munafik, qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah tutup hati-hati mereka, juga pendengaran mereka. Bahkan di depan mata-mata mereka ada tabir. Dan mereka tidak bisa melihat. Walahum adzabun adzim. Dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Jadi karena sebab dosa, itu terkadang tertutupi. Dan yang lebih tertutupi lagi adalah mata hatinya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu bukan mata yang buta, mata kepala yang buta, tetapi yang buta adalah mata yang ada di hati-hati mereka, yang ada di dada-dada mereka. Karena yang namanya benar dan salah itu sesuatu yang jelas sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia benar. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia salah. Gitu. Tapi dia tahu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah kok tetap saja diikuti. Dia tahu, dia bisa lihat salah itu, tapi tetap saja diikuti. Berarti yang buta itu bukan mata kepalanya, tapi mata hatinya. Bahkan dicela orang-orang yang seperti itu. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Dan sungguh kami tetapkan bagi jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia, mereka memiliki hati yang tidak bisa memahami dengannya, punya hati tapi tidak bisa memahami dengannya, tidak mau memahami dengannya. Walahum a'yun la yubsiruna biha, mereka memiliki mata, la yubsiruna biha, mereka tidak mau, tidak bisa melihat dengan mata mereka. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka memiliki telinga tapi tidak mau mendengar dengannya. Punya hati tidak mau memahami, punya mata tidak mau melihat kebenaran padahal jelas di depan matanya. Punya telinga tapi tidak mau mendengarkan kebenaran padahal jelas diperdengarkan kepadanya. Kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Orang-orang seperti itu seperti an'am, seperti binatang. Binatang ternak, bal hum adall. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafirun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Mereka lah orang-orang yang lalai dari keimanan dan ketaatan serta zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara natijah juga hasil dan efek kemaksiatan, fasadul qalbi, rusaknya hati. Sudah kalau hati itu sudah rusak, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati itu baik maka seluruh badannya, ucapannya, perbuatannya kan baik. Tapi kalau hati itu sudah rusak maka seluruh ucapan dan perbuatannya pun juga akan rusak. Nah, di antara sebabnya awalnya adalah maksiat yang dia tidak segera bertobat darinya. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda atau nuqtatun sauda. Sesungguhnya seseorang kalau dia berbuat satu dosa maka akan dititik di hatinya dengan satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba, kalau dia segera sadar kemudian istighfar. Sadar itu maksudnya menyadari kenapa saya lakukan dosa itu, gitu. Wastaghfar, kemudian istighfar dan bertobat, sukila qalbu, maka akan jernih lagi hatinya. Wa in ada zida fiha, tapi kalau dia tidak bertobat malah dia ulangi ya, dosanya itu tadi, zida fiha, maka ditambah lagi titik hitam itu, akan ditambah lagi titik hitam tersebut. Hatta ta'luwa qalbahu, sampai titik-titik itu akan memenuhi hatinya. Jadi hatinya sudah hitam semua, sudah naudzubillah, tidak pernah bertobat, sudah tidak jernih lagi hatinya. Ta'luwa qalbah, yang maksudnya memenuhi warna hitam itu, memenuhi hatinya. Wahwarron, kata Nabi SAW, inilah arron, ya, noda, alladzi dzakarallah, yang disebutkan oleh Allah, kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksidun. Tidak seperti itu, bahkan rana ala qulubihim, ya, dinodai di hati mereka, di titik hitam di hati mereka, makanu yaksidun, apa yang mereka lakukan, yakni dosa yang mereka kerjakan itu rana qulubahum, menghitamkan hati mereka. Maka jernihkan hati-hati kita dengan tobat, dengan berzikir, dengan beramal soleh. Wa an Hudzaifah ibnu al-Yaman, wa an Hudzaifah ibnu al-Yaman radhiyallahu anhu, dari sahabat Hudzaifah ibnu al-Yaman radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tu'radul fitanu 'ala al-qulubi 'urdul hatir. Nanti fitnah-fitnah itu akan dipampang, dan akan dihamparkan seperti dihamparkannya tikar. Fa ayu qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatun baydha. Hati siapapun yang mengingkari fitnah tersebut, yang namanya juga fitnah, kita harus mengingkarinya. Maka akan dititik-titik putih di hatinya. Ini fitnah ini. Ini ujian, maksudnya fitnah itu adalah ujian. Ini ujian. Itu salah. Saya harus mengingkarinya. Maka kalau dia bisa mengingkari kesalahan tersebut, akan dititik putih di hati. Wa ayu qalbin usyribaha, tetapi hati siapapun yang usyribaha, justru dia menyerap fitnah tersebut, ikut-ikutan membela yang salah, ikut-ikutan membela keburukan dan kejelekan di fitnah tersebut, nukitat fihi nuktatun sauda, maka akan dititik di hatinya dengan titik hitam. Hatta yasirul qalbu ala qalbaini, sampai yang namanya hati manusia itu nanti akan menjadi dua macam. Abyadu mithla as-safa, hati yang pertama adalah hati yang putih, yang selalu mengingkari kesalahan di fitnah-fitnah yang terjadi. Hati yang pertama adalah hati yang putih, mithla as-safa. Mithla as-safa dan ibaratnya as-safa itu adalah al-hajarul amlas. Al-hajarul amlas itu batu yang licin. Batu yang licin. Kalau yang mana batu licin, ibarat ada tanah yang mengotorinya, itu akan gampang untuk hilang. Itu tidak akan bisa tertembus oleh apapun. Batu licin itu sudah keras kan? Putih ibarat as-safa. Ini kalau dia selalu memegang kebenaran di fitnah-fitnah yang terjadi. La tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ardu. Ya. Hati yang seperti ini tidak akan terbahayakan oleh satu fitnah pun selama masih ada langit dan bumi, yakni selama dia hidup. Karena dia kokoh memegang al-haq dengan mengingkari kebatilan. Wal akhar aswadun murbaddin. Nah, macam hati yang kedua itu hati yang hitam, murbad. Sangat menghitam hati. Kalkuzi mujahhiya. Kalkuzi mujahhiya itu seperti gelas yang terbalik. Seperti gelas yang terbalik. Nah sekarang kalau kita tanya, gelas berisi air kemudian terbalik, kira-kira masih ada isinya atau tidak? Sudah tidak ada lagi isinya. Terus kalau yang namanya gelas sudah terbalik itu, mau diisi air bisa tidak? Tidak bisa, na'udzubillah. Kalau sampai punya hati yang seperti itu. Dan yang namanya gelas terbalik, ya, itu isinya keluar enggak sekaligus. Mungkin dia enggak terasa. Keimanan mulai terkikis, sampai ketika habis, benar-benar terbalik, tertutup, ya, mau diisi lagi udah enggak bisa. Na'udzubillah. Mau dinasehati, udah enggak bisa. Dimasuki bimbingan dan nasihat, udah enggak bisa. Kalau sudah tertutup gelas tersebut. Wa amala kaffahu. Wa amala kaffahu, yakni amala kaffahu, dia memiringkan itu, membalikkan kaf telapak tangannya untuk menggambarkan itu. Balikkan telapak tangannya. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Kalau hati itu sudah seperti ini, kal kuzi mujahhiya, dia sudah tidak akan bisa mengenali yang benar itu benar. Dan sudah tidak bisa mengingkari kemungkaran lagi. Illa ma ushriba min hawa, timbangan dia itu hanya hawa nafsunya. Kalau cocok dengan hawa nafsunya, benar begitu. Walaupun itu salah. Kalau cocok dengan hawa nafsunya, salah. Atau tidak cocok, dia bilang salah. Walaupun itu benar. Nauzubillah. Kalau sudah timbangannya hawa nafsunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa dallahu Allah ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawah fa man yahdihi min ba'dillah. Kata Allah, coba kamu lihat orang yang menjadikan ilahahu hawa, yang dia ikuti, yang dia sembah adalah hawa nafsunya. Sampai dikatakan ilah di situ. Karena yang dia ikuti bukan peraturan dari Allah, tapi hawa nafsunya. Wa dallahu Allahu ala ilm, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Salah satu tafsiran di atas ilmu, yakni di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang ini layak untuk disesatkan. Atau adallahu ala ilmin, yakni orang tersebut sudah mengetahui al-haq tapi tidak mau mengikutinya, akhirnya Allah sesatkan dia. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi, bahkan Allah menutup, menyegel. Nauzubillah. Menyegel pendengarannya, menyegel hatinya. Dan Allah jadikan wa ja'ala ala basarihi ghishawah, di depan matanya itu ada tabir penutup, enggak bisa lihat yang benar. Wa may yahdihi min ba'dillah. Kalau sudah seperti ini keadaan orang tersebut, menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah dia, sebagai sesembahan dia, siapa yang bisa memberi hidayah setelah Allah tidak memberikannya? Hidayah apa ini? Taufik. Kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mau mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan. Makanya kalau berdoa itu, Allahumma arinal haqqo haqqan. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang benar adalah benar. Tapi jangan berhenti di sini. Warzuqna ittiba'ah, dan beri kami rezeki untuk mau mengikuti kebenaran itu. Karena tidak setiap orang yang dia mengetahui yang benar kemudian mau mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkanlah yang batil, yang salah itu adalah salah. Tapi jangan berhenti di sini. Warzuqna ittiba'ah, dan beri kami rezeki untuk mau menjauhinya. Makanya taufik ya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyut taufik. Nasallallahu assalamu wa taufik wal hidayah wa tsabat wal istiqamah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.